bicara manusia dan kehidupan manusia. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Allah kemudian akan mewafatkan dia. Ini keyakinan orang, dan kita semuanya meyakini bahwa Allah yang mewafatkan manusia. Sahih? Betul? Sekarang lihat, fa'aqbarah, kemudian Allah akan menguburkannya. Antara keyakinan kita Allah akan mewafatkan manusia, samakan dengan Allah akan menguburkan manusia, walau Allah menguburkan manusia melalui hamba-hambanya. Karena tanpa kehendak Allah, ini tidak akan dikuburkan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara benar-benar Allah yang mewafatkan seorang insan dan benar-benar Allah yang mengatur dia dikuburkan? Karena tipuan mata yang menguburkan itu manusia. Dan di dalam Al-Quran Allah tegaskan, saya yang menguburkannya. Lihat, tanpa tuntunan daripada Allah, samar-samar, kabur dia. Tak nampak bahwa yang menguburkan itu adalah Allah. Memang manusia yang melakukan, tapi yang mengatur segala itu terjadi adalah Allah. Tidak apa-apa, kita agak sedikit melebar bahasannya. Yang penting bermanfaat. Karena tujuan daripada duduk di majlis ilmu adalah mengambil manfaat. Kata para ulama, ada tiga hal yang harus difahami. Pertama, manusia memiliki keinginan. Dan Allah mengatur keinginan itu terjadi. Dua, manusia memiliki kemampuan dan Allah yang mengatur kemampuan itu terjadi.

mendapatkan manfaat, tambah kuat, tambah terhindar dari ini, dari itu, nas dari wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, terbalik. Justru dengan ini engkau semakin lemah. Kenapa? Karena syaitan akan semakin mampu datang kepadamu. Tapi yang lebih parah adalah, yang lebih gawat adalah yang salahnya. Fa innaka law mitta, sesungguhnya engkau kalau engkau meninggal dunia, wahiya alaika, dan ini masih ada di atas badanmu, masih dikalung-kalungkan di tubuhmu, ma aflahta abada, engkau selama-lamanya tidak akan pernah beruntung. Meninggal dalam kondisi tangkal itu masih di badan bergantung, Nabi mengatakan ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Dan menafikan keuntungan untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa dia adalah syirik besar. Menunjukkan bahwa dia syirik besar, karena kufur besar dan syirik besar yang bisa membuat manusia merugi tak abadan selama-lamanya. Dan kata para ahli ilmu, ini dikarenakan Nabi SAW tahu persis keyakinan orang-orang Quraisy tentang tangkal dan jimat, bahwa tangkal dan jimat yang mereka yakini ini adalah tangkal dan jimat yang bisa menolak ini, menolak itu, mendatangkan ini, mendatangkan itu. Maka Nabi mengklaim langsung bahwa ini adalah syirik, syirik besar. Selama-lamanya tidak akan beruntung. Dan ini datang dari Nabi yang sangat menyayangi manusia. Jangan katakan Nabi mengkafir-kafirkan orang. Jangan katakan Nabi memusyrik-musyrikkan orang. Justru Nabi ingin menghalangi manusia dari yang namanya kufur besar, dari yang namanya syirik besar. Oleh karena itu Nabi terangkan, Nabi ajak untuk menjauhinya, Nabi ajak untuk mencopotnya, membuangnya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu tak beruntung untuk selama-lamanya. Siapa yang mau di akhirat menjadi orang yang tidak beruntung untuk selama-lamanya? Konsekuensinya di neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah ke surga untuk selama-lamanya. Siapa yang mau? Tak ada yang mau untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ia cintai. Maka orang yang menerangkan ini kepada kita adalah orang yang menyayangi kita. Dan tidak ada yang lebih penyayang kepada manusia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sayangnya Nabi SAW membuat beliau menerangkan dengan jelas bahwa ini bisa membuat engkau tidak pernah beruntung selama-lamanya di akhirat. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi, kata pengarang, diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Ada kelemahan, akan tapi tidak mengapa. Derajatnya hasan. Kata pengarang kitab. Ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi secara makna benar. Didukung oleh riwayat-riwayat lainnya. Dan yang kedua yang kita bacakan, karena kita bacakan satu langsung saja karena memang bahasannya satu. Walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir marfu'an, meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal, maka Allah tidak akan memberikan kesempurnaan apapun kepadanya. Artinya tidak akan dikabulkan Allah apa yang diinginkan, terjaga dari ini, terjaga dari itu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantung-gantungkan wada'ah yang tadi, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan daripada terpelihara dari mudarat, terpelihara dari bencana. Maka tidak Allah akan berikan itu kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung-gantungkan tangkal, sungguh dia telah berbuat syirik. Nas tegas. Yang hadis yang pertama yaitu doa dari orang yang paling penyayang kepada manusia agar Allah tidak mengabulkan untuknya apa yang dia inginkan daripada maksud dan tujuannya menggantung-gantungkan tangkal dan jimat. Kalau dia ingin ini, maka semoga Allah tidak berikan kepadanya itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dia diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala atammallahu lah. Semoga Allah tidak berikan kepadanya apa yang dia inginkan daripada manfaat apapun. Fala wada'allahu lah. Semoga Allah tidak berikan kepadanya keinginannya untuk terpelihara dari apa mudarat apapun. Doa dari Nabi, dan Nabi paling penyayang kepada umat. Namun ketika ini beliau mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang memakai tangkal bermaksud untuk mendapatkan manfaat, atau memakai tangkal bermaksud untuk menolak atau menjauhkan dirinya dari mudarat. Dan doa dari orang yang sangat pengasih dan penyayang kepada kita, doa keburukan untuk kita dari orang yang sangat pengasih dan penyayang kepada kita yaitu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ditambah dengan riwayat yang berikutnya, man ta'allaqa tamimatan faqada asyraka. Sungguh dia telah berbuat syirik. Nas yang tegas, sungguh dia telah berbuat syirik. Seperti yang kita sampaikan dari awal bab ini, bahwa bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Bisa syirik besar, syirik. Intinya masuk dalam dunia syirik. Dan kita sekarang kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, ini syirik jauhi, ini syirik jauhi. Sebagian orang tidak setuju. Bagaimana tidak setuju? Ini dakwah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat-riwayat yang datang daripada beliau, dan tidak ada kewajiban kita kepada nas ini kecuali sami'na wa ata'na. Dan tugas orang-orang yang tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Yuballighu syahid minkumul ghaib. Sampaikan agar kemudian syariat Allah tegak di permukaan bumi, dan syariat Rasulullah SAW tetap ada di permukaan bumi. Caranya adalah yang tahu sampaikan kepada yang tidak tahu, yang mengerti sampaikan kepada yang tidak mengerti, yang faham sampaikan kepada yang tidak faham, yang telah mendengar sampaikan kepada yang belum mendengar. Para sahabat duduk bersama Nabi, Nabi menyampaikan agama, lalu Nabi mengatakan sampaikan kepada yang tidak hadir. Kalian yang mendengarkan ini dari saya, itu kalian pergi, sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang tadi tidak hadir majlis ini, sampaikan kepada mereka. Dengan ini menebarlah agama Allah di permukaan bumi. Kalau semua diam, tak boleh membicarakannya, manusia tak tahu ini bahwa ini adalah perbuatan syirik. Syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa besar. Dan syirik besar, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, lebih parah daripadanya, mengeluarkan orang dari Islam, membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah ke surga untuk selama-lamanya, kalau wafat membawa dosa syirik besar itu. Kalau dia tidak taubat sebelum dia wafat dari dosa syirik besar itu, akan membuat dia di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang kita sampaikan adalah hukum syar'i, hukum syariat. Ya, dan hukum tidak boleh dimain-mainkan. Dan hukum harus tegas. Hukum harus disampaikan dan disebutkan. Soal terjadi tidak terjadi pada seseorang bukan urusan kita. Itu Allah yang maha mengetahuinya. Ya. Apakah sudah sampai di kepada syirik besar pelakunya, kita tidak tahu. Apakah sampai di syirik kecil, kita tidak. Yang kita tahu adalah ini syirik besar, bisa syirik besar, bisa, dan kita sampaikan kepada kaum muslimin, dan tentunya orang yang takut di neraka untuk selama-lamanya menghindar daripada dosa ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan penyebab bahwa ini syirik besar karena benda ini punya kemampuan mengatur. Mengatur ketika musibah datang, dia tangkal, dia tolak. Makanya dikatakan tangkal, penangkal. Sehingga apa? Sehingga kita cabut dari Allah, bahwa Allah yang mengatur dan kita berikan ke dia. Lihat syiriknya. Dari mana datang syirik? Bagaimana ini menjadi syirik, menjadi sekutu bagi Allah, menjadi tandingan bagi Allah? Apa yang kita katakan di awal tadi, bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, datangnya, diangkatnya, baik manfaat atau mudarat, semuanya Allah yang mengatur. Sekarang kita katakan enggak, ini benda bisa mengatur. Ini yang saya kalungkan di badan saya sekarang ini bisa mengatur. Dia bisa memberikan ini kepada saya, memberikan ini kepada saya. Dia bisa menolak ini dari saya, menolak ini dari saya. Dia bisa. Ketika dia yang mengatur, berarti Allah tidak mengatur. Atau ketika dia mengatur, kita sudah setarakan dia dengan Allah. Allah mengatur, dia juga mengatur. Lihat, dari mana datangnya syirik? Syirik itu sekutu. Sama-sama punya kemampuan. Yang Allah telah nafikan, tak ada yang seperti Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena itu, jangan jadikan apapun setara dengan Allah. Ini sudah kita jadikan setara dengan Allah, punya kemampuan mengatur, mendatangkan atau menolak. Maka dia adalah syirik besar. Apatah lagi ketika kita meyakini bahwa benda ini atau siapapun mampu, walaupun Allah berkehendak lain, tak bisa juga. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, dari sini nampak bahwa dia adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena kita telah berikan kepadanya kemampuan yang dia sebenarnya adalah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah syirik, dan syirik wajib untuk dijauhi agar kemudian kita benar-benar menjadi seorang muslim, wafat sebagai seorang muslim. Baik, sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tinggal satu dalil lagi insyaallah untuk pertemuan yang berikutnya, dan poin-poin ilmiah yang bisa diambil dari riwayat hadis ya, dan riwayat ayat yang ada di dalam bab ini biiznillahi azza wajal. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, kalau Allah mudahkan pertemuan berikutnya, insyaallah pada bahasan terakhir daripada bab ini insyaallah taala. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat dan para pemirsa di mana pun Anda berada, sekali lagi bahwa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah tidak hanya sekedar menjauhi berhala untuk kita sujud dan rukuk kepadanya. Akan tapi syirik bisa terjadi pada perbuatan-perbuatan seperti yang sedang kita bahas ini, sehingga tercabut darinya la ilaha illallah, dan patah dan batal la ilaha illallah kalau kita yakini benda-benda ini adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus menjauhinya dan menasihati orang-orang yang kita cintai untuk tidak melakukannya ya. Dan kalau nampak, tugas kita hanyalah menasihati. Adapun kemudian kita ambil, kita buang, kita campakkan sesuatu yang bukan punya kita, itu bukan kewajiban kita dan tidak diizinkan kita untuk berbuat sesuatu pada hak orang lain. Misalnya kita masuk rumah orang yang kita cintai, nah, katakanlah saudara, katakanlah sahabat, katakanlah om kita, paman kita, masuk rumah ternyata ada tangkal di rumahnya. Itu benda milik dia, punya dia. Kita tidak diberi hak oleh Allah untuk mengambil, mencabut dan membuangnya. Karena yang berhak melakukan perbuatan untuk satu benda adalah pemilik benda itu. Tugas kita apa? Sampaikan. Harapan disampaikan, dia memahami, kemudian dia sendiri yang mengambilnya dan mencopotnya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inzi'ha. Kata Nabi kepada lelaki tadi, ambil itu dan buang. Campakkan. Ini hal yang juga wajib diketahui, karena jangan karena terlalu sayang kita kepada dia, ditambah ketidaktahuan kita tentang hukum syariat, membuat kita kemudian ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, kemudian campakkan dengan dengan tujuan atau dengan niat bahwa ingin menegakkan syariat Allah. Syariat Allah ditegakkan dengan syariat Allah juga. Syariat Allah ditegakkan dengan syariat Allah juga. Dan Nabi telah mengajarkan segala-galanya kepada kita. Ya, kalau ataupun kemudian kita ambil, kita campakkan, sementara di hati orang yang kita cintai masih ada fenomena syirik itu, dia akan datangkan lagi yang baru. Kita ambil lagi, kita campakkan lagi, dia datangkan lagi yang baru. Karena belum tercabut dari hatinya. Namun kalau dari hatinya telah tercabut, maka insya Allah dia sendiri yang akan mencampakkannya, dan setelah itu dia tidak mau lagi kembali kepadanya sampai akhir hayat. Itu yang diinginkan. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dan orang-orang kita cintai dijaga oleh Allah daripada melakukan dosa syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.